Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita akan membaca lagi Hatan Al-Ajurmiyah di ilmu Nahwi. Pada pembahasan tanda-tanda khafad, yaitu fathah, halaman 64 ya, kalau di syarahnya itu. Dibaca apa antum Hasan? وأما الفتحة نعم قال المؤلف رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف dan adapun fathah, maka dia menjadi tanda khafad pada isim yang la yansarif. Tempatnya satu. Jadi fathah itu dikatakan tanda khafad sebagai ganti dari kasroh. Itu pada satu tempat, yaitu isim alladhi la yansarif. Penjelasannya, isim alladhi la yansarif itu sering disebut dengan istilah isim ghairu munsarif. Atau ia mengatakan isim al-mamnu' al-mamnu' min as-sarf. Ini tulis isim ghair munsarif atau al-mamnu' min as-sarf, yaitu isim yang tidak boleh ditanwin. Titik. Hal ini meliputi isim mufrad atau jamak taksir dengan ketentuan sebagai berikut. Hal ini meliputi isim mufrad atau jamak taksir dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi dua, yang pertama nama muannas nas atau bagaimana makna alam? Alam itu nama. Yeah. dari saya dulu ya. 11. Cepat itu disenangi ulama. Yang penting bisa dibaca dan teliti. Tapi kalau belum bisa ya tidak masalah. Latihan. Jadi berusaha lama-lama dipercepat. Ini 11 isim ghairu munsharif atau al-mamnu minas sharf. Yang pertama, alam. Alam itu artinya nama. Jadi kalau ingin mengetahui ini isimnya nih ditanwin atau enggak akhirannya. Pertama yang antum harus perhatikan artinya apa. Kalau artinya nama, nah, ini ada kemungkinan tidak boleh ditanwin. Tinggal lihat berikutnya, nama yang seperti apa. Kalau alam nama dengan tanda taknis selain alif, seperti ini, Aisyah. Nama ya. Di sini ada tanda taknis yaitu ta'nya. Nama terus ada tanda taknis. Maka ini enggak boleh ditanwin. Aisyah itu. Baik nama lelaki apa perempuan atau nama lelaki. Jadi Thalhah ini nama ada tanda taknis. Ini perempuan, ini lelaki. Aisyah itu Thalhatu. Nah. Atau nama memang yang itu khusus perempuan. Jadi Zainabu, Maryamu. Ya. Maka jangan ditanwin. Paham? Nama terus ada tanda taknis selain alif. Yang kedua, alam juga nama tapi ajam, asing. Maksudnya bukan Arab, bukan nama Arab. Seperti Ibrahim, Yusuf. Ini nama sudah dipakai sebelum adanya orang Arab. Ha. Walaupun di kalangan Arab banyak yang pakai nama Ibrahim ya. Tapi nama ini sudah ada sebelum ada orang Arab. Ha. Nah, seperti Nabi Allah Ibrahim. Yusuf ya. Sebelum orang Arab ada sudah ada itu nama itu. Nah, ini nama ajam. Ya'kubu, Ishaqu, Idrisu. Ya. Paham? Nah. Yang ketiga, alam dengan tarkib majji. Masih ingat ya, merokab majji. susunan dua kalimat menjadi satu dengan arti yang baru. Seperti ini. Hadramautu baita lahmi. Hadramaut nama kota di Yaman. Baita lahm di Palestina. Nah, ini nama tempat, nama kota. Hadramautu baita lahmi. Yang keempat, alam dengan tambahan alif dan nun. Utsmanu, Salmanu, Adnanu, Sulaimanu, ya. Zakwanu, apa lagi? Banyak ya. Akhirnya ada alif nun. Itu jangan ditanwin. Yang kelima, alam dengan wazan fi'il. Wazan itu wazan fi'il, tapi itu bukan fi'il, itu isim untuk nama. Tapi asalnya dari fi'il. Seperti yazidu. Ya, fi'ilnya kan zada yazidu. Yazidu itu asalnya fi'il, kemudian dipakai untuk nama orang, yazid. Artinya kan bertambah, ya. Zada itu bertambah, yazid. Ahmadu itu wazan fi'il. Hamida yahmadu. Ahmadu, Nahmadu. Kemudian diambil untuk nama. Maka nama yang mengambil dari wazan fi'il itu enggak boleh ditanwin. Das, enggak boleh ditanwin. Yang keenam, alam dengan wazan adl. Wazan adl itu ini. Wazannya itu ini. Apa wazan fu'al? Ini asalnya berwazan fa'ilun. Fa'ilun kemudian berubah menjadi fu'al. Alun ini asalnya. Kemudian berubah menjadi Umar. Hadirun hadir. Kemudian menjadi Hubal. Hubal. Nah, kayak gitu. Berubah dari wazan asalnya. Namanya adl. Kalau ada nama wazannya wazan adl, ya, ini perubahan dari wazan asal. Maka itu enggak boleh ditanwin. Yang ketujuh, sifat. Ya, sekarang bukan nama tapi sifat. Untuk nama ada 6. Sekarang sifat. Sifat ada 3. Yang enggak boleh ditanwin. Sifatnya ada 3. Kalau nama ada 6 ya. Kalau sifat ada 3. Yaitu yang pertama dengan tambahan alif nun. Jau'an, apa jau'an? Lapar, ya. Sifat. Kaslan, malas, ya. Lihat, jangan ditanwin. Atau dengan wazan adl. Seperti ini, masna, maslasu, sulasu, ruba'u. Ini masna ini wazannya maf'al. Kalau ada sifat wadahnya seperti ini, maka jangan ditandir. Nah, ini biasanya untuk angka ya, hitungan. Kalau sampai 10 itu biasanya begitu. Masna, maslasu, marba'u, makhmasu, masdasu, masba'u, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu. Itu dari angka 1 sampai 10 itu, ya. Kemudian yang 9, sifat dengan wazan fi'il. Seperti ahsan, ahsan, lebih baik. Afdalu, afdal, lebih utama. Ya. Ini wazan fi'il, tapi ini bukan fi'il, ini sifat. Nah, kalau ada sifat, wazannya seperti fi'il, maka jangan ditanwin. Sifat wazannya seperti fi'il, maka jangan ditanwin. Yang ke-10, 10 ini bukan nama, bukan sifat, tapi yang dilihat adalah akhirannya itu. Kalau berakhiran alif ta'nis, maka tidak boleh ditanwin. Walaupun di sini kalau yang alif seperti ini ya, maksurah, dia enggak kelihatan harokatnya, karena alif itu enggak berharokat ya. Kalau yang membina, kelihatan. Jangan ditanwin. Jadi Laila dunia itu alifnya namanya maksurah. Seperti Hasna'u Son'a'u, ini alifnya mamdudah. Ini enggak boleh ditanya. Yang terakhir adalah sighat mutal jumu. Sighat mutal jumu ini kategorinya dia jamak taksir. Jamak taksir. Ketentuannya itu ada alif di tengah kalimat alif. Namanya alif taksir. Ini namanya apa? Alif taksir. Nah, setelah alif taksir itu ada dua huruf atau tiga huruf yang tengahnya sukun. Nah, itu namanya siwat muntahal jumu'. Seperti ini. Rosailu. Ada alif taksir. Setelah alif taksir ini ada dua huruf ya. Maka jangan ditandir. Ini jamak dari risalah. Risalah. Risalah atau risalah? Suratnya risalah. Rosail ini jamaknya. Jamak taksir. Masabilu. Ada alif taksir. Setelahnya tiga huruf, tengahnya sukun. Maka ini jangan ditandir. Ini jamak dari misbah. Misbahun. Misbahun lagi sudah. Lampu ya. Misabi jamak. Nah, ketika di jamak itu ini jangan ditandir. Kategorinya dia silqat muntalju. Nah, ini yang namanya isim huwairu munsharif atau al-mamnu minassar. Kalau anda sudah mengenal ini, maka kalau nanti dia dijar, tanda jarnya itu bukan kasroh tapi fathah. Sudah tulis semua ini? Jadi kita kasih contoh sekarang ya. Contoh iramnya hapus ya. Irobnya seperti misalkan marartu bi Ibrahim bi Ibrahim apa? Hima. Marartu bi Ibrahim ya. Bukan himi tapi hima. Aku berpapasan dengan Ibrahim. Nah, sekarang kita irob. Ibrahim.